Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kemuslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang toharah atau bersuci dari kitab Nailul Raja Bisharhi Safinatin Najah karya Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Ibn Umar As-Syatiri rahimallahu ta'ala. Kita masih di terakhir, kita bahas tentang sebab bolehnya tayamum. Yang pertama tidak ada air, yang kedua sakit, kemudian yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi, bukan air, li atasyai hayawanin muhtaramin, karena kehausannya hewan yang memiliki kehormatan. Yang dimaksud memiliki kehormatan adalah alladhi yahrumu qatluhu, hewan atau makhluk hidup yang haram untuk dibunuh. Sehingga sebab boleh tayamum yang ketiga adalah membutuhkan air karena hausnya hewan yang haram untuk dibunuh. Bi'ayu khafa alaihi, dengan dikhawatirkannya alaihi nasib si hewan minal atasi, karena kehausan. Maradan au ghairahu mimma sabaqa, dikhawatirkan dia sakit atau yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan hayawan di sini adalah makhluk hidup, sehingga dia mencakup adamian manusia atau bukan manusia. Baik hewan tersebut adalah lahu, milik si pemilik air, au li ghairihi, atau milik orang lain. Dan sama saja apakah khawfa alaihi, dikhawatirkan nasib si hewan tersebut, halan sekarang dia akan menderita saat ini jika airnya kita habiskan untuk wudu. Kalau airnya habis dipakai untuk wudu, maka dia akan mendapatkan penderitaan saat ini, au ma'alan, atau di kemudian hari, atau beberapa waktu lagi. Jadi, kalau airnya kita habiskan sekarang, saat ini hewan tersebut tidak masalah, belum kehausan. Namun nanti, beberapa jam nanti, dia akan kehausan. Bahkan, wa in dhunna wujudul ma' fihi, meskipun ada sangkaan adanya air, fihi di catatan kaki ay fil ma'ali, meskipun ada sangkaan adanya air di masa depan. Kenapa? Karena mendung misalnya, nanti mungkin hujan, tapi cuma baru mendung saja. Ah, ini airnya saya habiskan untuk wudu, nanti hewan ini biar pakai air hujan. Itu tidak boleh, kata Syafi'iyah tidak boleh. Ini kata Syafi'iyah tidak boleh. Air itu untuk si hewan. Wa mislul ihtiyat lil ma' li atashi ma dzukira, dan semisal dengan kebutuhan terhadap air karena hausnya makhluk hidup yang memiliki kehormatan, adalah adanya kebutuhan libayihi, untuk menjual air, litukmihi, untuk konsumsi, untuk keperluan makan, aulidainin, atau untuk nyicil utang, aulghusli najasatin, atau untuk membersihkan najis. Maka tadi boleh tayamum ketika air yang ada itu ngepas dan dibutuhkan oleh hewan yang muhtaram. Maka semisal itu boleh tayamum meskipun ada air, ketika air ini diperlukan untuk dijual, yang nanti hasil penjualnya untuk makan, atau hasil penjualannya untuk bayar utang, atau boleh tayamum meskipun ada air, li ghusli najasatin, karena airnya mau dipakai untuk membersihkan najis. Seandainya seorang itu toharah, yaitu berwudu atau mandi dengan air, padahal dia membutuhkan air li syai'in mimma dzukira, karena sebab-sebab yang telah disebutkan, ini shahatuhu, maka wudunya sah, mandinya sah, namun wa athima, dia berdosa. Kemudian pembahasannya kemudian melebar, sedikit melebar, istitrat namanya. Kemudian dibahaslah tentang hewan apa saja yang tidak memiliki kehormatan. Di matan disampaikan ghairul muhtarami sittatun. Makhluk hidup yang tidak memiliki kehormatan, artinya tidak memiliki hukum haram untuk dibunuh, itu ada enam. Di sarahnya disampaikan atabihi, didatangkanlah penjelasan ini sebagai jawaban pertanyaan yang dikira-kirakan. Wahwa, pertanyaannya adalah anu yufham, bisa kita pahami dari keterangan tambahan hewan yang memiliki kehormatan, annahu la yutayammam, tidak boleh tayamum, manakala air itu dibutuhkan oleh hewan yang tidak memiliki kehormatan. Ketika ada hewan yang tidak memiliki kehormatan membutuhkan air, tetap tidak boleh tayamum. Karena tidak boleh tayamum, maka bal yatataharu bihi, wajib taharah dengan air itu. Walau ada ila halakihi, meskipun pilihan dan tindakan kita ini menyebabkan matinya hewan yang tidak memiliki kehormatan. Jika demikian, maka apa sajakah hewan atau makhluk hidup yang tidak memiliki kehormatan, sehingga kita tetap memilih berwudu dengan air meskipun dampaknya dia mati. Maka tadi disampaikan ada enam, yaitu manakala yang pertama adalah manusia yang tidak sholat, pezina muhson, orang yang murtad, kafir harbi, anjing galak, dan babi. Penjelasannya wal makna, maka poin yang pertama dari enam hewan yang tidak memiliki kehormatan adalah orang yang meninggalkan sholat, dan dia adalah orang yang tidak memiliki kehormatan manakala meninggalkan sholat ba'da amril imam, setelah penguasa memerintahkannya untuk sholat. Setelah disuruh sholat, namun dia tetap tidak sholat. Wawa man akhojaha, dan orang yang disebut dengan tarikusolah, adalah definisi tarikusolah adalah man akhojaha an jami'i awqatiha kaslan, orang yang mengeluarkan solat dari semua waktunya kaslan karena malas, au tahawunan atau karena meremehkan. Dan orang yang tidak sholat ini menurut Syafi'iyah di sini sampaikan dianjurkan untuk disuruh tobat. Maka perhatikan, istitabah cuma dianjurkan, tidak wajib. Tidak wajib, dianjurkan artinya tidak wajib. Artinya seandainya tanpa ada istitabah tidak masalah, langsung dieksekuti hukuman mati tidak masalah. Karena istitabah hukumnya dianjurkan. Dianjurkan dia disuruh tobat. Fa in taba, jika dia bertobat sehingga kembali rajin sholat, itu yang diharapkan. Wa illa, jika tidak, jika dia tidak mau bertobat, maka kutila haddan, maka dia diberi hukuman mati. Dan statusnya di sini disampaikan adalah hukuman had, artinya dia tidak murtad. Bukan kutila riddatan, namun kutila haddan. Hukuman had itu ya berarti sebagaimana potong tangan untuk pencuri, rajam untuk pezina mohson, artinya dia tidak murtad. Maka di sini disampaikan bahasanya menurut Syafi'iyah, orang yang tariku sholat itu matinya statusnya muslim dan bukan murtad. Wa hukmu hukmul muslimin, status dia, status hukumnya dia masih muslim. Amma idza tarakaha jahidan, adapun jika seorang itu meninggalkan salat karena jahidan, mengingkari wajibnya salat. Ini karena dianggap bahasanya salat itu hanya untuk orang awam. Kalau untuk dia yang sudah jadi wali, ya, sudah jadi manusia suci, maka tidak wajib salat misalnya. Yang mengingkari wajibnya, fahuwa murtaddun, maka dia murtad. Wasayati hukmuhu, dan akan datang penjelasan tentang hukumnya. Maka orang yang meninggalkan sholat ada dua macam, ada yang karena mengingkari kewajibannya, meyakini sholat boleh, ya, tidak sholat juga boleh. Ya, atau sebagian orang di tempat kita mengatakan ora sholat ora popo, sing penting apik karo tonggo. Tidak sholat tidak apa-apa, yang penting baik sama tetangga. Nah, dia anggap dia boleh-boleh saja tidak sholat. Dianggap bukanlah satu hal yang dosa. Ya, yang penting ya, humanis, ya, yang penting ya, baik sama tetangga. Maka ini orang yang punya anggapan sholat itu tidak wajib. Orang ini murtad dengan sepakat ulama. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan kewajiban sholat, maka ulama berselisih pendapat. Maka para imam berselisih pendapat dalam masalah ini. Tiga mazhab mengatakan, selain Hanabilah mengatakan bahasanya mereka adalah orang fasik, belum sampai derajat kafir murtad. Ataupun Imam Ahmad dia berpendapat bahasanya dia murtad. Dan perlu diketahui ada perkataan Abul Abbas Al-Harani rahimallahu taala, beliau mengatakan bahasanya pendapat sebagian fuqaha mutaakhirin yang mengatakan bahasanya orang yang disuruh untuk sholat di bawah ancaman pedang, setelah itu dia milih kehilangan leher dan kepalanya daripada sholat, akhirnya dia dipenggal karena tidak mau sholat, lantas orang ini masih dianggap sebagai muslim. Maka ini pendapat sebagian fuqaha mutaakhirin, yang kata Abul Abbas Ibn Taimiyah, dia adalah orang yang fuqaha mutaakhirin yang ada pada dirinya subhatul irja. Yang ada pada dirinya subhatul irja. Terkena subhat irja. Subhat murji'ah. Artinya dari perkataan Abul Abbas Al-Harani rahimallahu taala, perselisihan tentang status orang yang meninggalkan salat karena malas itu berlaku manakala, dan itu perselisihannya masih dalam lingkup Ahlus Sunnah, itu manakala belum ada ancaman pedang. Belum ada ancaman pedang. dia malas, kemudian enggak sholat, akhirnya tinggal dunia di rumahnya. Nah itu yang mahalul khilaf baina ahlu sunnah. Adapun yang sudah diancam, diperintahkan untuk sholat di bawah kilatan pedang, dia duduk tangkap, ini pedang ada disiapkan di sampingnya, sholat kalau enggak lehermu hilang, ini pedangnya. Dia lebih sayang, dia lebih sayang dengan keyakinannya untuk tidak sholat daripada saya lebih baik kehilangan leher dan kepala daripada saya sholat. Demikian prinsip hidupnya. Ini tidak mungkin tanpa i'tiqad. Ini tidak mungkin murni sekedar malas sholat. Namun ini ada ideologi. Ada ideologi. Bukan hanya sekedar malas. Orang malas itu kalau di bawah ancaman itu jadi tidak malas. Orang malas di bawah ancaman tidak jadi malas. Orang yang malas di rumah tidur, tidur, itu kalau kemudian karena satu dan lain hal dia kena kasus masuk penjara, dia tidak bisa tidur. Dia jadi rajin begini begitu karena di bawah ancaman. Ya, sehingga tidak bisa kemudian dimaknai itu murni malas. Kalau dia tidak mau sholatnya dalam kondisi di bawah kilatan pedang, maka itu pasti ada ideologi yang dia pegang teguh sehingga dia lebih rela kehilangan leher dan kepala daripada sholat yang itu cuma beberapa menit. Bayangkan mahal sekali sholat yang cuma beberapa menit itu, mahal sekali, dia taruhkan leher dan kepalanya. Nah, karena itu maka beliau katakan bahasanya pendapat yang dianut oleh ba'dul fuqaha al-muta'akhirin yang punya anggapan bahasanya orang yang alasannya dia tidak sholat dengan alasan malas dan diancam pedang dan dia tetap milih tidak sholat, dia milih tidak sholat, dia merelakan leher dan kepalanya untuk hilang daripada sholat, kemudian dia mati kok masih dianggap sebagai muslim, maka pendapat ini adalah fihi subhatul irja. Karena mahalul khilaf di antara ahli sunnah dalam masalah orang yang status hukum orang yang malas sholat itu kalau tidak ada di bawah ancaman. Kemudian yang kedua adalah pezina muhsan. Definisi pezina muhsan, dia sudah balik berakal, balik bukan anak kecil, berakal bukan gila, merdeka bukan budak, dan dia dikatakan berzina manakala ghayyaba hasyafatahu, manakala dia menenggelamkan kepala zakarnya di farji perempuan. Maka jika sekedar nempel namun tidak sampai menenggelamkan kepala zakar, atau yang tenggelam dari kepala zakar itu setengah kepala zakar misalnya, maka ini belum zina yang betul-betul zina. Dan jika dia ingkana faqidaha, jika dia tidak punya kepala zakar, maka qadraha seukur kepala zakar, dia cuma punya batang zakar, maka tolak ukur zina untuk dia tenggelamnya batang zakar seukur ukuran kepala zakar. Dan zina tersebut terjadi, dia tenggelamkan hasyafahnya itu saat dia dalam kondisi baligh, berakal dan merdeka. Kemudian zina itu terjadi bikubulin, dikubul. Zina tersebut terjadi di kubulin, di kubul. Kalau di dubur nanti masuknya bab humu liwat, maka disyaratkan masuknya tenggelamnya harus fi kubul, di farji. Fi nikahin sahihin, dalam keadaan dia sudah menikah atau sudah pernah menikah, dan nikah yang pernah dia jalani itu adalah nikah yang sah, ya, maka ini syarat untuk disebut muhsan. Kalau dia belum pernah nikah, maka tidak muhsan. Dia sudah pernah nikah namun nikahnya tidak sah, juga tidak muhsan. Misalnya dia pernah nikah, namun dia nikahnya ternyata dengan saudara sepersusuan. Setelah diketahui kemudian pisah, bubar, setelah itu zina, maka ini bukan muhsan. Karena dia sudah pernah menikah, namun nikahnya adalah nikah yang tidak sah. Thumma zana, setelah dia nikah dengan nikah yang sah, dia kemudian berzina. Nah ini yang disebut muhsan. Wahadduhu, dan hukuman untuk berzina muhsan adalah rajam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Wal mar'atu, dan perempuan itu karajuli, seperti laki-laki dirajam. Kemudian orang yang murtad, yang ketiga adalah orang yang murtad, orang yang tidak memiliki kehormatan adalah orang yang murtad. Definisi murtad adalah kullu syakhsin, semua person, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan seandainya dia laki-laki, yasihu talaquhu. Seandainya dia mengeluarkan kata-kata talak, dia sah. Ya, siapa itu orang yang sah talaknya? Biangkana mukallafan. Orang itu sah mengucapkan talak manakala dia mukallaf. Mukallaf itu balirun, aqilun, balik dan berakal. Mukhtaran, dan dia dalam keadaan tidak dipaksa. Kata al-Islama, nah murtad itu dia balik, berakal, tidak dipaksa, lantas dia menghilangkan, memotong, menghilangkan keislamannya, biniyati kufrin, dengan niat, dengan niat untuk dia, dengan niat untuk melakukan, dengan niat atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka di sini disampaikan sebab kemurtadan adalah niat, meskipun tidak diucapkan. Semisal dengan niat adalah i'tiqadat, berbagai macam keyakinan yang memurtadkan meskipun tidak diucapkan. Yang kedua, ucapan meskipun tidak diniatkan. Tidak disyaratkan untuk jadi murtad, ucapannya diniatkan. Yang penting dia tidak dipaksa. Oleh karena itu orang yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok Islam dengan alasan sendaguro, dia murtad. Dengan alasan sendaguro dia murtad. Itu namanya murtad karena sebab ucapan meskipun tidak diniatkan. Tidak serius. Dia cuma sendaguro main-main. Karena murtad karena ucapan itu sebab tersendiri. Demikian juga perbuatan meskipun tidak diniatkan. Orang yang bersujud kepada berhala maka dia murtad. Ya, meskipun tidak diniatkan. Ya, untuk murtad. Ya, meskipun tidak diniatkan untuk murtad. Yang penting tidak dipaksa. Balik berakal tidak dipaksa. Nah kalau orang murtad ini tajibu istitabatuhu. Wajib disuruh untuk tobat. Kalau yang orang yang tidak sholat tadi cuma dianjurkan untuk disuruh tobat. Kalau ini wajib disuruh tobat. Maka orang yang murtad itu disuruh tobat. Dan tidak disuruh, dan tidak kemudian ditegakkan padanya hujah, tidak. Mohon istitabah, disuruh tobat. Bukan kemudian disampaikan, dinasihati dalil, namun disuruh tobat. Fa in taba, jika dia bertobat kembali kepada Islam, dibiarkan. Wa illa, jika dia tidak mau tobat, maka hukumnya adalah musyrik, adalah sebagaimana orang musyrik, yaitu orang kafir. Kemudian makhluk hidup yang tidak punya kehormatan yang keempat adalah orang kafir harbi. Itulah orang kafir harbi yang dia tidak punya perjanjian damai dengan kita, lain hanya dengan dhimmi, mu'ahad, dan mu'aman. Dan yang kelima adalah anjing galak, meskipun anjing tersebut anjing yang mengandung manfaat. Maka anjing galak meskipun dia bermanfaat, maka dia tidak punya kehormatan. Lain halnya dengan anjing yang punya manfaat dan dia tidak galak, maka haram membunuhnya. Amma ma la naf'a fihi, adapun hewan yang tidak punya manfaat, tidak pula mengandung madarat, atau kemudian, maka qala Syekhul Islam, Syekhul Islam kalau di kitab-kitab Syafi'iyah artinya Syekh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari, itu makna Syekhul Islam di kutub Syafi'iyah. Innahu hayru muhtaramin, maka hewan tersebut tidak punya kehormatan sehingga boleh saja dibunuh. Namun pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini diselisih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli. Kemudian yang keenam, termasuk hewan yang tidak terlarang untuk dibunuh adalah babi. Meskipun babi ini bukan bukanlah babi yang galak. Ini maksud dengan babi galak, alladzi ya'du, yang menyerang. Ya, kemudian kita masuk pada fasal selanjutnya tentang syarat tayamum. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah malabuda minhu. Syarat di sini artinya syarat secara bahasa, yaitu sesuatu yang harus, bukan syarat dalam arti istilah. Kalau syarat dalam arti istilah itu harus sebelum amal, sebelum kegiatan tayamum. Kalau syarat tayamum berarti sebelum tayamum. Namun syarat di sini syarat secara bahasa artinya sesuatu yang harus. Kenapa bisa kita simpulkan demikian? Itba'du ma dzakarahu minal arkan. Karena berdasarkan apa yang beliau sampaikan, sebagian yang beliau sampaikan itu rukun. Wal makna artinya, anna ma labudda minhu, satu hal yang harus dalam tayamum itu ada 10 poin. Wa mimma lam yadhkurhu min dzalik, dan di antara poin yang tidak disampaikan oleh penulis adalah tidak adanya air secara real atau secara syariat, wa adamul ma'siyati bisafar, tidak ada maksiat bisafar, ketika safar atau dengan safarnya, fil faqdi asyari, manakala tidak ada air itu adalah tidak ada air menurut syariat, bukan yang menurut realita. Maka di antara syarat tayamum itu adalah tidak maksiat bisafar. Maka fuqaha itu membedakan, punya istilah antara maksiat bisafar dengan maksiat fisafar. Ba sama fi itu beda. Kalau maksiat bisafar itu tujuannya maksiat. Tujuannya maksiat. Kalau maksiat fi safar pakai fi, tujuannya tidak maksiat namun melakukan maksiat saat safar. Ya, tujuannya tidak maksiat namun ya, ketika safar dia naik bis, ya, pilihannya adalah pilihan yang memungkinkan naik bis, ternyata di bisnya nyetel dangdut koplo misalnya, tujuan safarnya baik, itu namanya kalau di istilah fikih namanya maksiat apa? Fis safar. Nah kalau orang itu maksiat bis safar, maka tidak boleh ngambil rukhsah. Itu Syafi'iyah, Hanabilah, itu kaidahnya demikian. Akhukhas latunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh diberikan kepada pelaku maksiat. Semua rukhsah. Maka ketika orang itu safar ke Jakarta, tujuannya adalah untuk memberikan uang suap ke anggota dewan, ya, maka dia tidak boleh kosor. Haram kosor, haram jama' sholat, haram tayamum. Ketika tidak ada airnya itu syar'an, bukan hisan, namun syar'an. Menurut syariat, dia tidak ada air, semacam ada air namun dibutuhkan oleh yang lebih penting. Ini tadi sebagaimana telah baru saja kita bahas. Ya. Maka dia tidak boleh kemudian tayamum, dan tidak boleh mengusap khuf dan seterusnya. Tapi kalau maksiatnya fi safar itu boleh ambil rukhsah. Kalau maksiatnya fi safar. Ya, maka di antara syarat tayamum adalah ayakuna biturabin. Tayamumnya dengan turab. Wal makna al-anal awal min syurutit tayamum, syarat tayamum yang pertama menggunakan turab. Ala ayyi launin kana, apapun warna turabnya, debu tanahnya. Walau muhraqan, meskipun turab tersebut dibakar. Kalau turab tersebut dibakar, dia debu tanah tadi dibakar, dia maka itu tetap bisa untuk tayamum dengan syarat baqiya ismuhu. Ketika dia masih tetap disebut turab, ketika dia tetap masih disebut debu. Aw makhlutan, artinya kalau sudah tidak lagi disebut debu, ya, sudah tidak lagi bisa disebut debu namun disebut abu. Nah, tidak boleh untuk tayamum. Roh syaratnya baqiya ismuhu. Ataupun debu tersebut makhluton, bercampur dengan yang lain, semacam bercampur dengan cuka yang kering. Wa in takhayyaratu muhum, meskipun karena bercampur dengan yang lain, debu tadi berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Aw aradati turabin aw ghairi dhalik, ya, ataukah kemudian dia ya, kita lewati ardatut turab atau yang lainnya mingkuli malahu hubarun, semua yang punya debu, hatta mayudawa bihi, sampai-sampai meskipun dia adalah sesuatu yang digunakan untuk obat, dan sampai-sampai dia adalah debu pasir yang kasar. La, tidak boleh tayamum dengan batu yang sudah ditumbuk halus. Atau kemudian dengan tanah yang kasar. Wala bima yulsaku minat turabi bil udwi linadawatihi. Atau kemudian dengan debu, namun minat turabi debu, namun yulsak bil udwi, nempel di anggota tubuh, linadawatihi, karena dia lembab, au nu'umatihi, atau karena dia halus lembut. Karena yang namanya hubar itu jika kemudian ditiup dia bisa terbang, tidak nempel. Ya, dia yang namanya, maka syarat turab itu dia hubar. Ini syarat debu, debu tanah untuk tayamum dia hubar. Nah, hubar itu ditiup terbang. Kalau dia ditiup tidak terbang, nempel di anggota badan, tetap nempel, kelet. Kenapa? Karena nadawatihi, karena dia baksa, karena dia lembab, atau karena dia lembut. Ya, maka itu tidak memenuhi kriteria rubar. Naam yasir tayammum. Ya, sah tayammum man, orang yang bi'udwihi, di anggota badannya terdapat kelembapan, yang lembab itu satu hal yang darurat, daruriyah. Semacam orang yang bulia mendapatkan masalah karena dam'i ainihi, air mata di matanya, maka ketika dia tayamum basuh muka, ya, maka ada yang nempel. Ya, tapi lembabnya itu tidak bisa dihindari. Au bi irqin, atau karena sebab keringat. Ya, maka yang dimaksud turab tadi disampaikan ardatul turabin, itu nampaknya kebalikan dari ardatul khashbi, dia tanah yang kasar. Maka ardatul turab, ya, tanah yang berdebu, ghairu dzalik, atau yang lain. Syarat yang kedua, turabnya harus suci, tidak najis. Maka syarat tayamum yang kedua adalah turab yang dipakai untuk tayamum itu suci, maka tidak sah tayamum dengan debu tanah makbaratin dari pekuburan, nusibat yang dibongkar, diikhtilatihi bi ajza'il mayiti, karena dia bercampur dengan anggota badan mayit. Dan Syafi'iyah berpandangan bahasanya tidak bolehnya sholat di makbarah itu ilahnya karena najis, karena najisnya tanah makbarah. Sehingga Syafi'iyah membedakan antara makbarah qadimah dan makbarah jadidah. Ini kalau sholat di makbarah ini jadidah tidak boleh, tidak sah. Ini tidak boleh. Tapi kalau di makbarah qadimah, ya, kemudian tulang-tulang sudah hancur semua, sudah ratusan tahun, ya, maka boleh. Tidak boleh kemudian bercampur dengan mutan najis. Tidak boleh tayamum dengan debu yang bercampur dengan najis, semacam bercampur dengan kencing, meskipun kencing tersebut telah kering. Karena najis harus dibersihkan dengan air, menurut Syafi'iyah juga Ahnabilah. Semata-mata kencing itu jadi mengering, itu tidak menjadi sebab suci. Demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.